Pak Palosai, Gondongam, 20. Puhaya to'o, kuita mesa malaika tuhu yabu mesuhuga, unteta hante basika salle, anna peguntin nendo bak bagahwai handa mandalam. Anna sakka indo naga pua, indo si diwaan nenena naga, yato indo diwaan to mahajanna setan batu diwa setan bulitu. Anna nahante basi isa sakbu taun namasaina, manena tibe dok kundu gawai handa mandalam, manena gontin nian anak kapu, anna mala tau lompa buli liung ganna hupatau, tando dio nama indo sesak butauna. Sapuk lapa halu dilapas sesapai, kepuhan indo sesak butauna. Puha ya to'o, kui tambu dok kosang kehajaam, anna tau mokko ya bona. Tau ya to'o sangin dibe yang kakwasaam mahotto. Kui tatoi sungak na ingganna to puha dialayan nulunna, aku sakbi pepak guhan na puang Yesus, anu pak pakahebaan batta kadan na puang ngala ta'ala. Tau yang to'o, tak denun penombai indo olok-olok to piande, anu indo pak pasusian na. Anu tak toi denun pake tandana indo olok-olok to piande, tala na payabu kidena, tala na padio lima kanan na. Inggan na tau ya to'o tubuh sule, anu mendadi to mahaja solai Kristus mak pahenta, sasakbu tau mesena. Ian tu inde huna hupatau di pati bangus sulu dio melak na tomate. Lesu pindo sesak bu tauna, mana di pati bangun nasan ni sulu inggan na hupatau dio meka mateam. Na pohongko inggan na to di pati bangus sule, ilan nindo huna di pati bangus sule tomate. Tau ia to abano mak na puang ngala ta'ala. Taulah na hua kamateam mak penduanna, batu dio kamatea sule lako salako lakona ilan lek bu api. Sapuk lamendadi sandona puang ngala ta'ala anak Kristus, anala mendadi to mahaja mak pahenta sula Kristus sasak butauna. Lesu itu ndo sasak butauna, ya dilapasam indo to mahajanna setan ilam mai pak tahun kunganna, analek bayu sambai lino lompa buling gok anna magok, kalembasan ne sinna inggan na botto ilal lino. Lanapa teen na namala na pamesa, akala na pasola mak bundu. Indo hupatau to na pabuling, pada budan na bungin dio bihil lekbo. Anna mane ma obi nobis sule di mai botona si mesa-mesa, ule buendo kota na kahai puang ngala ta'ala, unge empat mesa anna umakna. Sapok tuhu napi abu mai langit umak bayi. Anna indo to mahajan na setan to empat bulin ni, la dipak tibiannya tamai indo lek bu api makna lanala, susi damak ditunu, indo unge anna unge dipan tibai indo lolok topiande, anna indo nabi tatappa. Anna lani didah halo bengi sule lako salako lakona. Puha ya to'o, kuita nokko sang kahajaan mabusa na kasalle, anindo tomokko ya bona. Ya tapapak desiah langi anna lino di olona, na suhu muyongian na tak toy den diita. Ya kuita ninggan na tomate susi to bahinni, tento kasalle kekdek di olona yang dokko sang kahajaan. Susi tomate lalekbo, tento mate abo galantangam, pantas sule di muyongian na anna kekdek di olona yang dokko sang kahajaan. Ya dibuka indo suhak katuboam, anna dibuka duka buda suhak senga, anna dihotto indo tomate si tuhuk pak pogosan na tituli ilan indo suhak senga. Menna-menna tak tituli sangan ilan indo suhak katuboam, la ditibe ya tamen dolek bo api. Susitoi kamateas solongian na tomate, ditibe duka tamen dolek bo api. Indolek bo api, yantun dadiwaang kamateam mak penduanna.